Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyus salihin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Qasasul Anbiya, di mana pada pertemuan yang lalu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan bahwa mereka, orang-orang musyrikin, mencari Nabi alaihi salatu wassalam di setiap arah, dan mereka membuat sayembara bahwa siapa-siapa saja yang bisa mendatangkan Nabi alaihi salatu wassalam akan diberikannya hadiah yang besar. Dalam keadaan tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam keluar menuju Madinah untuk berhijrah. Dan beliau pun berhijrah menuju Madinah, tinggal di sana. Dan saat itu pula diperbolehkan bagi beliau untuk berperang. Di mana sebelum hijrah beliau dilarang untuk berperang karena sebuah hikmah yang disaksikan. Hal itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat yang ke-39. Udhina lilladhina yuqataluna. Telah diizinkan bagi mereka, orang-orang yang diperangi itu, untuk berperang. Mereka diperangi, telah diizinkan bagi kaum muslimin yang mereka diperangi untuk berperang melawan kaum musyrikin. Bi annahum dhulimu. Bahwa mereka telah didzalimi. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla untuk menolong mereka, memenangkan mereka, maha mampu. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki peperangan-peperangan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Halaman 215. Pada kolom yang terakhir di situ disebutkan qala al-muallifu rahimahullah wa fi sanati tsaniyati aidan, dan pada tanggal yang kedua pada tahun yang kedua hijriah juga, kanat waqa'atu badrin, maka terjadilah peperangan Badar. Perangan Badar pertama terjadi. Wasababuha, dan sebabnya, sebab peperangan Badar itu terjadi, peperangan antara kaum muslimin dan musyrikin, anna ayran li quraishin tahmilu tijaratan azimah minasyam, bahwa ada kafilah dagang Quraisy yang membawa banyak perdagangan dari Syam, membawa sejumlah yang besar, yang agung dari hasil dagangan mereka Quraisy dari Syam. Kafilah ini dari Syam membawa perdagangan yang banyak. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biman khaffa min ashabihi li talabiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama sejumlah dari kalangan sahabat-sahabatnya untuk menghadang mereka, untuk menghadang kafilah tersebut. Fakharajat Quraisyun lihimayatiha. Dan orang-orang Quraisy juga keluar untuk membelanya, untuk membela kafilah dagang yang akan dihadang oleh pasukan muslimin. Watawafau fi Badrin ala ghairi mi'ad. Maka mereka pun ya bertemu di Badar, nama sebuah tempat, tanpa ada janjian sebelumnya. Fal'airu najat wan nafirul taqaw ma'ar rasuli wa ashabihi. Kafilah dagang ini selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya tidak berhasil menghadang. Selamat sudah. Sementara an-nafir, yaitu pasukan muslimin dan musyrikin, bertemu. Ya, Quraisy yang sejatinya akan membantu kafilah dagang tersebut bertemu dengan rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu alfan kamilil adadi wal khail. Dan mereka dalam keadaan ya berjumlah 1000 pasukan sempurna, baik dari sisi jumlah dan kuda. Artinya fasilitas-fasilitas untuk berperang itu mereka sudah siapkan. Ada sekitar 1000 pasukan Quraisy. Wal muslimuna 300 wa bid'ata 'ashara 'ala 70 ba'iran ya'taqibunaha. Sementara orang-orang muslim itu berjumlah 300 sekian belas. 300 bid'ata 'ashara itu jumlah ya 13 hingga 19. Jadi sekitar itulah. 313 sampai 319 jumlahnya. Di belakang mereka kaum muslimin ada bersama mereka 70 unta. 300 bersama 70 ekor unta di belakangnya. Pasukan musyrikin 1000 dengan membawa peralatan perang yang lengkap serta pasukan berkuda yang lengkap. Ini berarti bandingannya berapa? 3 ya. 300 kudu, berarti satu orangnya harus bisa mengalahkan 3 orang musyrik, kan begitu. Hingga ketemu. Fahazamallahu al-musyrikina hazimatan 'azimah. Maka Allah menghancurkan mereka orang-orang musyrikin dengan kehancuran yang nyata. Qutilat sirwatuhum wa sonadiduhum. Terbunuhlah para pemuka mereka serta tokoh-tokohnya. Wa usarun min usarin minhum. Serta tawanan diantara tawanan-tawanan dari mereka. Wa asabal musyrikina musibatan ma asabu bimithliha. Maka orang-orang musyrikin tertimpa sebuah musibah yang mereka belum pernah tertimpa sebelumnya. Di saat perang Badar, hancur lebur. Wa hadhihi al-ghazwatu anzalallahu fiha wa fi tafasilha suratul Anfal. Dan perang ini Allah Azza wa Jalla menurunkan padanya dan terperincinya pada surat Al-Anfal sebelum surat At-Taubah. Wa ba'dama raja'a ila al-madinati minha mudfiran mansuran. Dan setelah mereka Nabi alaihi salatu wasalam beserta sahabat-sahabatnya pulang ke Madinah dalam keadaan menang, dalam keadaan senang, dhalla man baqiya mimman lam yuslim, min al-Aus wal Khazraj, maka hinalah orang-orang yang tersisa yang belum masuk Islam dari kalangan suku Aus dan suku Khazraj. Ingat bahwa salah satu sebab ya agama Islam ini tersebar, salah satunya adalah mereka suku Aus dan suku Khazraj bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Sebagian mereka masuk Islam, sebagian lagi tidak. Nah, terus kemudian terjadilah perang Badar. Ketika menyaksikan kaum muslimin itu menang, maka hinalah ya dari mereka orang-orang Aus dan Khazraj yang belum masuk ke dalam Islam. Wa dakhala ba'duhum fil islami nifaqan. Kemudian sebagian mereka pun akhirnya masuk Islam karena kemunafikan. Ingin aman agar tidak diperangi, agar dan seterusnya alasan-alasan. Intinya agar mereka aman dan tenteram, tenang. Walidzalika jami'ul ayati allati nuzilat fil munafiqin innama kanat ba'da ghazwati Badrin. Oleh karena itu, semua ayat-ayat yang berturun berkaitan dengan orang-orang munafik itu turun setelah peperangan Badar. Sebagian mereka orang-orang yang hina itu masuk Islam karena munafik. Mengetahui kekuatan muslimin bahwasanya benarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Beliau seorang rasul. Ya, bukan semata-mata fasilitas, tapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla yang menolongnya. Allahu tabaraka wa ta'ala lah yang memenangkan pertempuran-pertempuran tersebut. Ini pada tahun ke-2. Tsumma fi sanati tsalitsah, kemudian pada tahun ke-3. Setelah ke-2, ya ringkasnya begitulah peristiwa besar. Kita masuk di tahun ketiga Hijriah. Kanat ghazwatu Uhudin. Terjadilah perang Uhud. Uhud itu bukit Uhud. Yang ada di samping atau sebelah utara kota Madinah. Ghazal musyrikun. Wajayyashul juyusha alal muslimin. Hatta wasalu ila atrafil Madinah. Orang-orang musyrikin mengatur pasukan untuk menyerbu kaum muslimin hingga mereka sampai ke ujung kota Madinah. Wa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi wa aba'ahum wa rattabahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar disertai para sahabat-sahabatnya. Beliau pergi bersama mereka, mengatur strategi bersama mereka. Wal taqaw fi Uhudin 'indal jabalil ma'rufi shimalil Madinah. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di Uhud, di samping gunung yang ma'ruf yang terletak di sebelah utara Madinah. Gunungnya itu enggak hijau, enggak bebatuan itu bukitnya. Kalau kita ke sana ya, pada peperangan ini ada skema. Bersama orang-orang muslim itu juga ada orang-orang munafik yang balik, yang ikut nanti bergabung bersama ya Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik untuk menyerbu pasukan pemanah. Di sana ada skemanya. Ini berjumlah sekian, ini berjumlah sekian. Wa kanat ad-da'iratu fi awwal al-amri 'ala al-musyrikin. Dan di awal pertempuran maka kekalahan berpihak pada orang-orang musyrik. Thumma lamma taraka ar-rumatu markazahum alladhi rattabahum fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pasukan pemanah meninggalkan tempat mereka yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam atur agar di duduki, agar dijaga tempat pemanah ini, Wa qala lahum, dan Nabi juga telah berpesan kepada mereka, la tabrahu anhu dhaharna aw ghalabna aw ghulibna. Jangan kalian itu pergi dari tempat ini kepada pasukan pemanah. Sama saja apakah kalian sanam, apakah kita menang atau kita yang dikalahkan, jangan pergi. Tapi nyatanya pergi. Sebagian para sahabat itu pergi ketika menyaksikan, ya, kaum muslimin itu telah menang. Dilihat dari atas, oh, kaum muslimin telah menang. Kita bantu saudara-saudara kita untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Diingatkan oleh seorang sahabah panglima. Jangan. Nabi alaihi salatu wasalam telah berpesan, apapun itu bentuknya, la tabrahu anhu dhaharna aw ghulibna. Jangan kalian itu pergi dari sini. Sama saja kalian itu akan menang. Kita menang atau kita dikalahkan, sama saja sudah. Sebagian dah ijtihad sendiri, yang namanya menung salah, ya kan? Ya wis lah. Kadang kan begitu. Nanti kalau sudah keselomot bene, oh iya ya panas. Walhasil ma'asyiral muslimin, demikianlah kondisi yang terjadi. Waja'atil khail ma'atilka thughrah wa kana ma kana. Maka datanglah pasukan berkuda dari kalangan musyrikin yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid, yang saat itu masih musyrik. Jadi peperangan begini, seret. Ya kan? Ini masih pasukan pemanah. Di awal perkara mereka terpukul mundur. Ketika mereka tahu, pasukan pemanah ini tahu bahwasannya ini terus-terus menyerbu sini, menang. Mereka turun. Nah, di sini tahu, oh, itu sudah turun pasukan pemanah, balik muter ke sini. Der. Nah, itu bertemu dengan orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik, sehingga kegapet. Greb inilah. Nah. Greb pasukan muslimin kocar-kacir saat itu. Hingga diberitakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbunuh. Diberitakan. Tapi hoax itu. Ya. Hoax. Jadi itu mungkin untuk strategi, kan? Nah, untuk strategi agar Rasulullah terbunuh, kan sudah pemimpin kita terbunuh, akan porak-porandakan sudah, apa yang mau dicari ini? Bos. Nah, ada sebagian sahabat melindungi, gugur. Hingga Nabi alaihi salatu wasalam itu, ya, kusirat ruba'iyatuhu. Gigi seri beliau itu pecah kena tombak. Tombaknya kaum musyrikin. Nah, diberitakan seperti itu. Terpukul saat itu. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi. Berupa, ya, kekalahan yang menimpa kaum muslimin saat itu. Hasala 'alal muslimina fi Uhudin maqtalatun akramahumullahu bisyahadati fi sabili. Tapi ini perang Uhud ini kalau mau kita rinci ujung-ujungnya pun, ya, kaum muslimin itu merasa meskipun seperti ini kondisinya tercepit, ya, terus kemudian mengadakan perjanjian lagi untuk perang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya yang terluka parah, sebagian sahabat-sahabatnya, sebagian lagi gugur di medan jihad. Sudah, mari kita berperang lagi. Kan ngeri juga, kan, wis keok, wis tercepit, nantang maningan. Masih berani ini. Nah, bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam melarang sahabat-sahabat yang tidak bergabung saat itu di perang Uhud, jangan ikut bergabung, biar kita saja. Nah, coba. Bayangkan itu. Rombongan Rasulullah takbiri kan wais. Nah, akramahumullahu bisyahadati fi sabilihi. Allah muliakan mereka dengan syahadah di jalannya. Mati syahid. Nah, ini ringkasnya. Ada disebutkan sahih sirah juga dalam fusul fi siratir rasul, yang ujung-ujungnya demikian pasukan musyrikin pun gentar untuk menghadapi kaum muslimin yang padahal saat itu kalah, terjepit. sudah banyak yang meninggal dunia, banyak yang terluka, hingga Nabi alaihi salatu wasalam pun terluka. Nah, hingga mereka takut, ya sudah akhirnya selesai. Wa dzakarallahu tafsil hadhihi al-ghazah fi surati Ali Imran wa bast muta'alliqatiha, dan Allah azza wa jalla menyebutkan perincian peperangan ini di dalam surah Ali Imran dan secara panjang lebar yang berkaitan dengannya. Fal wuqufu ala hadhihi al-ghazah min kutubis siyar yu'idu ala fahmil ayatil katsirah allati nuzilat fiha kabaqiyatil ghazawat. Maka berhenti ya dari peperangan-peperangan ini, memahami, mempelajari dari peperangan-peperangan ini dari kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, itu akan membantu dalam memahami ayat-ayat yang banyak yang turun pada peristiwa tersebut sebagaimana peperangan-peperangan yang lain. Ini di tahun yang ke-3 setelah perang Badar. Tsumma fis sanati rabi'ah, kemudian pada tahun yang ke-4 tawa'adal muslimuna wal musyrikuna fiha fi Badr. Maka kaum muslimin dan musyrikin berjanji untuk bertemu di Badar. Faja'al muslimuna lidzalikal mau'id, maka kaum muslimun pun datang untuk menepati janji, mari kita bertemu berperang. Wa takhallafal musyrikun mu'tadzirin anna sanata mujdabatun. Sementara orang-orang musyrik itu ya enggak datang. Enggak datang di perjanjian di antara mereka. Karena katanya di tahun itu adalah tahun paceklik. Fakatabahallahu ghazwatan lil muslimin. Maka Allah Azza wa Jalla telah menetapkan peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka kaum muslimin pulang dengan nikmat dari Allah serta keutamaannya. Mereka tidak tertimpa musibah, belum terjadi peperangan, mereka sudah pulang membawa kemenangan. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang besar. Nah, ini yang kedua. Tahun ke-4. Thumma fi sanati khams kanat ghazwatul khandaq. Kemudian pada tahun yang ke-5 hijriah, terjadilah perang Khandaq. Ittafaqa ahlul Hijaz wa ahlun Najd wa dhaharahum banu Quraidah minal Yahud ala ghazwin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Hijaz serta penduduk Najd telah bersepakat yang dibantu oleh Banu Quraidah dari Yahudi untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, ahlul Hijaz, ahlun Najd dibantu Bani Quraidah dari kalangan Yahudi untuk memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa jama'u ma yaqdiruna alaihi minal junud. Mereka pun berhasil mengumpulkan mengumpulkan pasukan-pasukan, tentara-tentara. Fajtama'a nahwa 10 alaf muqatilun wa qasadul Madinah. Hingga terkumpul sekitar 10.000 pasukan perang. Dan mereka menuju kota Madinah untuk menyerbu Nabi serta kaum muslimin, para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Walamma sami'a bihimun nabiyu sallallahu alaihi wasallama khandaqa alal Madinah. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar peristiwa ini, mereka menuju Madinah, maka para sahabat pun membuat parit, menggali parit di sekitar Madinah. Wa kharajal muslimuna nahwal khandaq. Dan kaum muslimin pun ya keluar di sekitaran khandaq itu siap menghadang masuk Madinah. Waja'al musyrikun, dan datanglah orang-orang musyrik. Kama wasafahumullahu biqaulih, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka dalam sabdanya atau dalam firmannya. Idh ja'ukum min fauqikum wa min asfala minkum, ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan bawah kalian. Wa idh zaghatil absar, dan pandangan-pandangan mereka tidak lagi tetap, artinya kabur karena khondak parit. Seakan-akan itu pasukannya banyak banget kamu, padahal itu debu. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati-hati itu naik ya ke kerongkongan sehingga mereka sesak melihatnya. Itu sudah sesak ketika datang dari atas dan bawah melihat kaum muslimin Madinah itu sesak sudah. Jadi mau masuk Madinah enggak jadi gitu loh. Melihat dari luar Madinah itu kelihatannya kaum muslimin itu banyak banget, padahal itu cuma debu yang di seakan-akan pun pasukan banyak sekali. Naam. Wa makathu muhasirin al-Madinata iddata ayyam, hingga akhirnya mereka orang-orang musyrik pun mengepung kota Madinah beberapa hari. Wa halal khandaqa bainahum wa bainas qidamil juyush, maka yang menghalangi mereka dari peperangan atau caranya ledakan-ledakan itu adalah khondaknya itu tadi, parit tersebut yang menghalangi itu. Jadi wahasala munawashat yasirah baina afradin minal khiyat minal khail, dan terjadi peperangan kecil ya antara pasukan berkuda. Jadi enggak jadi perang brung itu, enggak jadi, karena melihat itu sudah kelihatannya wa idzaghatil absar, pandangan-pandangannya itu sudah kabur, sudah tidak tetap lagi. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati-hati mereka naik sampai ke kerongkongan sehingga membuat mereka sesak, sehingga yang mereka orang-orang musyrikin lakukan adalah mengepung kota Madinah. Ya terjadi peperangan kecil yang menghalangi mereka karena khondak tadi, parit itu aja. Terjadi peperangan kecil antara pasukan berkuda. Wasabbaballahu iddata asbab lin khidhalil musyrikin, dan akhirnya Allah Jalla wa'ala menyebabkan beberapa sebab untuk terkalahkannya orang-orang musyrik. Thumman syamaru ila diyarihim, kemudian mereka pun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Falamma raja'u khaibin lam yanalu lam yanalu makanu jazimin ala usulih, maka ketika mereka orang-orang musyrikin itu pulang dalam keadaan mereka hina, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tafarraghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li bani Quraidah, maka setelah itu musyrikin itu sekalawi sudah pulang, tambung enggak jadi berperang besar. Cuma seperti itu kondisi. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam pun ya menyelesaikan urusannya dengan Bani Quraidah. Siapa Bani Quraidah? Alladzina dhaharul musyrikin biqaulihim wa tasyji'ihim ala qasdil Madinah, yang mana mereka telah membantu orang-orang musyrik, menghasut mereka dengan ucapan agar berani untuk mengepung kota Madinah. Wa mudhaharatuhumul fi'liyah, dan membantu mereka kaum musyrikin dengan perbuatan pula. Wa naqdhihim ma kana bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fahasarahum. Ya karena telah membantu. Apa urusan kamu wahai Yahudi, kok ikut campur dalam memerangi kami? Kamu telah membantu orang-orang musyrik. Ya kita selesaikan. Bagaimana ini orang-orang musyrik sudah keok, sudah kalah, sudah pulang dalam keadaan hina. Sekarang urusannya dengan kamu. Apa urusanmu? Kamu yang telah menghasut mereka orang-orang musyrik. Nah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Hingga ya mereka berani mengepung kami di Madinah. Fanazalu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'adz. Maka akhirnya ya turunlah hukum atas atau kepada Sa'ad, artinya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Silakan sudah selesaikan perkaranya ini orang-orang Yahudi. Fahakama an tuqtala muqatalatuhum wa tasbi dararihim, hingga Sa'ad bin Mu'adz menghukumi membunuh orang-orang yang mampu berperang dari mereka Bani Qurayzah dan membiarkan tawanan-tawanan yang tidak keturunan-keturunan mereka ditawan. Nah, sudah kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Wa fi hadhihi al-ghazwati anzalallahu sadra suratil Ahzab. Dan pada peperangan ini, itu perang Khandaq yang terjadi di tahun berapa? Kelima. Allahu azza wa jalla turunkan awal dari surat Al-Ahzab dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha ila qawlihi wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu 'ala kulli shay'in qadira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di mana ketika telah datang pasukan-pasukan menyerang kalian, maka kami utus kepada mereka pasukan-pasukan yang menyerang kalian rihan, angin yang bertiup. Wa junudan lam tarauha, serta bala tentara yang tidak bisa kalian lihat. Lah kalau sudah kayak gini perkaranya ya sudah rampung itu. Allah sudah mengirim angin, Allah mengirim pasukan-pasukan yang enggak bisa dilihat oleh kaum muslimin. Ya rampung selesai perkaranya kan. Apa yang mau diperangkan? Perang ini sudah enggak jadi. Musyrikin mau berperang bersama kaum muslimin sebulan sebelumnya sudah takut luar biasa itu. Artinya mentalnya enggak punya don sudah. Gimana dia akan menghadapi musuhnya? Ya kan? Dan itu sudah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakutan kepada mereka orang-orang Islam yang ada di dalam hati-hati kaum musyrikin. Nah, meskipun mereka berjumlah banyak, meskipun mereka memiliki fasilitas yang lengkap, tapi demikian kondisinya, takut sudah ya sudah, nggak jadi berperang, pulang sudah, nggak berani. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat, hingga kepada firman Allah Azza wa Jalla, ia telah mewariskan kepada kalian tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, serta tanah yang belum kalian pijak. Dan Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu maha mampu. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha mampu, sehingga mintalah kepada Allah apapun yang diminta oleh seorang hamba. Jangan bosan untuk memohon, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Baik dalam urusan dunianya, terlebih dalam urusan akhiratnya. Terus saja. Nah, Allah maha mampu, belum sekarang, besok, dan seterusnya. Kalau kita saksikan kaum muslimin itu modalnya apa? Ya kan? Perang-perang itu apa modalnya? Tawakal ala Allah Azza wa Jal. Karena kemenangan itu memang Allah yang memenangkan, bukan semata-mata karena ya pintarnya mereka, lengkapnya fasilitasnya, tidak. Tayyib. Thumma fi sanati sit minal hijrati. Kemudian kita masuk tahun yang berikutnya, tahun yang ke-6 dari Hijriah. Setelah peperangan demi peperangan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, hingga kemudian masuklah ke tahun yang ke-6. i'tamara sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu umratal Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya pun melakukan umroh. Umroh bersama sahabat-sahabatnya. Umratul Hudaybiyah. Wa kana al-bait la yasuddu anhu ahad. Dan dulu siapapun yang mau ke Baitullahil Haram tidak ada yang menghalang-halanginya, siapapun itu tidak ada yang menghalanginya, bebas. Dulu tahun-tahun mungkin 10 tahun yang lalu ya, kalau penduduk Yaman mau ke umroh pun enggak perlu paspor, pokoknya tinggal jalan aja itu. Nah, kalau sekarang katanya tetap ada paspor, ada ijroat, apa namanya? Ada berkas-berkas lah, mana paspornya, mana visanya. Tapi sebagian sebagian Yaman yang Badui itu ngeyel, udah pokoknya berangkat aja. Kadang ada yang jalan kaki, ada yang pakai unta, jalan kaki sepekan. Sepekan lebih. Nah, jalan kaki. Jadi telapak kakinya wis kaya wis kebal aja, nek disuntik mungkin malah lewat suntike gue dari surat gue. Yus padang pasir, coba bayangkan di padang pasir dia berjalan dari Yaman menuju Mekah. Madinah Mekah jauh sekali. Ada kaktus apa berduri seorang ngaruh caranya kan. Menuju kakinya seorang ngaruh kapalan dah. Kalau disuntik ya enggak ngaruh mungkin dia. Masya Allah, ada dulu di sana jalan kaki yang masak buat para santri, Alawi namanya. Dulu siapapun yang akan masuk ke Baitullahil Haram tidak ada yang menghalanginya, siapapun. Fa'azamal musyrikun ala saddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anhu. Akan tetapi orang-orang musyrik, ya, mereka sangat bersemangat untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Baitullahil Haram. Nabi dihalangi beserta para sahabat-sahabatnya. Walamma balagul Hudaybiyah, ketika beliau sampai di Hudaybiyah, wara'al musyrikin qad akhadathumul hamiyatul jahiliyah, dan beliau melihat orang-orang musyrik, mereka telah dirasuki fanatik. Mereka telah dirasuki ya asabiyah, jahiliyah. Jazimina 'alal qital. Yang mereka orang-orang musyrik ingin tetap berperang bersama kaum muslimin. Ingin membunuh kaum muslimin. Ingat, Nabi ini di Madinah. Sementara amalan umrah itu di Mekah. Iya kan? Kalau dari Madinah berarti mikotnya diawali mulainya itu dari Dzulhulaifah. Kalau dari kota Nabi ke situ ya sekitar 15 menit lah. Di Dzulhulaifah seorang itu disunahkan untuk sholat. Nah, di saat itu terus dimulai talbiyah labbaikallahumma labbaik terus hingga sampai Mekah. Hingga nanti terus kemudian dia tawaf, dia sa'i dan tahalul, selesailah dari amalan-amalan umrah. Nah, ini baru sampai Hudaybiyah. Nabi sudah menyaksikan orang-orang musyrik ini getol, menghalangi. Asabiyah, fanatik, pokoknya jangan. Ini jangan masuk, pokoknya apapun alasannya jangan, pokoknya. Bunuh, perang. Gitu. Dakhala ma'ahum fi sulhi lihaqni dima' fi baitillahil haram. Maka Nabi SAW pun menemui mereka untuk berdamai. Untuk berdamai, untuk ya dalam rangka menjaga darah agar tidak tumpah di Baitillahil Haram. Suluhlah artinya perdamaian Hudaybiyah. Walima fi dzalika minal masalih, dan apa saja daripada hasil ya yang diperoleh dari sulh tersebut, dari perdamaian tersebut. Wasara sulhu, dan inti daripada suluh, beberapa tahun yang lalu ada suluh ya, viral ini, suluh, suluh. Apa sih suluh ini? Ya itulah. Nah, inti daripada sulh perdamaiannya ala an yarji'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu hadza wa la yadkhulul bait wa yakunul qadha' minal 'amil muqbil wa tad'ul harba awzaraha bainahum 'ashra sinin. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang tahun ini, silakan. Kalau zaman dulu itu jauh loh, Madinah Mekah itu kalau kita tempuh sekitar 6 atau 7 jam pakai bis dengan kecepatan 80 hingga 100, kadang 120. Kalau 120 bisnya mereka orang-orang sana langsung bunyi tweet tweet tweet, berarti menunjukkan kamu jangan banter-banter gitu loh. 100 saja gitu. Lewat sedikit itu sudah tweet tweet tweet. Itu 6 sampai 7 jam. Loh zaman dulu gimana? Dengan unta panas, ya kan? Loh sekarang enggak ada macet itu. Jalan 6 sampai 7 jam enggak macet. Kan jauh sebetulnya itu. Tayyib, walhasil Nabi kesimpulan daripada perdamaian yang ada, pulang. Tahun ini sudah pulang. Ya kan? Dan jangan masuk ke Baitullahil Haram. Kemudian boleh berhaji atau umroh tahun depan fil amil muqbil untuk mengqadanya. Dan peperangan itu dihindarkan antara mereka selama 10 tahun. Sudah ini inti atau salah satu daripada hasil perdamaian yang ada. Wis teka-teka tu atau mengaring Mekah kon balik. Sehingga secara manusiawi fakariha jumhurul muslimin hadza sulhi atau hadza sulh. Jumhur kaum muslimin enggak senang dengan keputusan ini. Wah, bagaimana ya kan? Kan manusiawi itu. Terus jauh-jauh terus kemudian apa? Pulang. Mau umroh suruh pulang. Nah, hina tawahamu anna fihi ghadadah 'alal muslimin. Walam yattali'u 'ala ma fihi minal masalihil katsirah. Di mana mereka mengira bahwa hasil tersebut itu ya merugikan kaum muslimin. Mereka tidak melihat padanya maslahat-maslahat yang banyak yang lain. Tapi yang sudah terjadi kesepakatan, ya harus sepakat salaman, tek, wis. Kerjakan itu kesepakatannya sudah. Jangan menyalahi aturan. Faraja'a sallallahu alaihi wasallam 'amahu dzalika wa qada hadhihi al-umrata fi 'ami sab'in min al-hijrah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang kembali di tahun ini. Dan beliau mengqada umrahnya di tahun depan, berarti tahun yang keberapa? Ketujuh. Tadi kan tahun ke-6, tahun depan berarti tahun ke-7. Fa anzalallahu fi hadhihi al-qadhiyah Surat Al-Fath bi akmaliha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada perkara ini surat Al-Fath secara sempurna. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Fa kana hadzal fathu lima fihi min as-sulh alladhi tamakkana fihi al-muslimuna min ad-da'wati ila al-islam ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور. Maka kemenangan ini ya pada apa yang terdapat dalam sulh, di antara kemaslahatan yang ada di mana memungkinkan bagi kaum muslimin untuk berdakwah. Karena peperangan enggak ada sudah selama 10 tahun. Jangan, ini dilarang. Manusia pun bisa masuk ke dalam Islam. Ya? Ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menyaksikan akan kebaikan, kemaslahatan serta cahaya. Naam. Wa qad taqaddama anna qissata Bani Quraidah dakhalat fi dhamni qissatil Khandaq. Dan telah berlalu bahwasanya kisah Bani Quraidah tadi telah kita sebutkan, mereka ini kisahnya masuk dalam peperangan Khandaq. Amma qabilatu Bani Nadhir minal Yahud, adapun qabilah Bani Nadhir dari kalangan Yahudi, fa innaha qabla dzalik, maka mereka ini sebelum ini, sebelum Bani Quraidah. Jadi sudah ada peristiwa Bani Nadhir dari kalangan Yahud. Kita riset lagi ceritanya. Ternyata di sana ada apa? Bani Nadhir sebelum Bani Quraidah di Khandaq. Hina hamu bil fitki bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kanu ala janibil madinah ghazahum sallallahu alaihi wasallam wahtamu bihusunihim wa wa'adahumul munafiquna khulafa'ahum binusratihim. Di mana mereka menginginkan ya berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat kedustaan. Mereka ya Bani Nadir yang ada di samping Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yang mana mereka itu bersembunyi di benteng-bentengnya. Juga tak kalah perannya orang-orang munafik menjanjikan kepada Bani Nadir dari pemuka-pemukanya, dari pembesar-pembesarnya untuk membantu mereka. Fa'alqallahu ru'ba fi qulubihim. Maka Allah Jalla wa'ala lemparkan rasa ketakutan di dalam hati-hati mereka. Jadi sudah mau berperang yang ada di samping Madinah, Allah lemparkan rasa takut kepada hati-hati mereka. Wa anzalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yajillu an diyarihim walahum ma hamalat ibiluhum wa yad'u al-ardha wal aqar wa ma lam tahmilhu al-ibilu lil muslimin. Dan ya Allah azza na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menurunkan mereka dari benteng-bentengnya dan menjadikan mereka tawanan. Nah, untuk turun dari benteng-benteng mereka sendiri. Dan mereka diusir. Boleh membawa bagi mereka apa yang bisa dibawa. Oleh onta, dibawa apa sudah bawa. Dan meninggalkan tanah-tanah serta tempat tinggal. Dan apa-apa yang tidak mungkin dibawa oleh onta-onta untuk kaum muslimin. Bani Nadir terusir sudah. Bawa wis sana. Karena gak mau masuk Islam sudah bawa. Fa'anzalallahu fi hadhihi al-qadhiyah awwala suratil hasyr. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada qadhiyah ini awal daripada surat al-hasyr. Al-hasyr itu artinya pengusiran. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang telah mengeluarkan atau mengusir orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari rumah-rumah mereka di awal pengusiran yang terjadi. Ila akhiril kisah. Hingga akhir kisah diselesaikan. Ini tahun ke-7 berarti ya. Wah ini masih ada selembar. Selembar bisa jam 6 lebih. Cukup dulu lah ya. Mudah-mudahan besok kita selesaikan. Insyaallah. Ada apa di tahun yang ke-8 Hijriah dari kisah ini? Dan kita akan sampaikan di pertemuan mendatang. Bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu hafidhukumullah.